Asal-usul kota Banyuwangi. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di timur Pulau Jawa, Raden Banterang sedang berburu di hutan. Di hutan, Raden Banterang melihat seekor kijang. Dengan segera, ia mengejar kijang tersebut sampai masuk ke dalam hutan. Semakin jauh dia masuk ke dalam hutan, hingga dia melihat sebuah sungai yang sangat jernih dan bening airnya. Pada saat dia sedang meminum air sungai tersebut, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seorang putri yang cantik. "Siapakah nama Adinda?" tanya Raden Banterang. "Nama saya Surati, dari Kerajaan Klungkung. Adinda menyelamatkan diri dari musuh yang menyerang Kerajaan Klungkung." Raden Banterang mengajak Surati ke istana. Karena kecantikan dan kesederhanaan Putri Klungkung, Raden Banterang mengajak menikah dan tinggal di istana. Pada suatu hari, putri sedang mencari bunga melati ditemani oleh para pembantu. Tiba-tiba, seseorang memanggil. Alangkah terkejutnya putri melihat yang memanggil itu kakak kandungnya, Rupaksa. Rupaksa memberikan sebuah ikat kepala ayahanda sebagai kenangan atas meninggalnya ayahanda Raja Klungkung. Rupaksa berpesan, "Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu." Setelah itu Rupaksa pun pamit meninggalkan Surati. Keesokan harinya, pada saat Raden Banterang sedang berburu di hutan, ia bertemu dengan seorang lelaki. "Tuanku, keselamatan tuan terancam oleh istri tuan sendiri," kata lelaki misterius tersebut. "Pada saat pulang nanti, tuan lihat ada sebuah ikat kepala di bawah tempat tidur tuan." Mendengar laporan laki-laki misterius tersebut, Raden Banterang dengan segera pulang menuju istana. Dengan raut muka yang marah, Raden Banterang membawa Surati untuk memeriksa tempat tidurnya. Ternyata benar kata lelaki misterius tadi bahwa ada ikat kepala. "Ikat kepala itu Adinda dapatkan dari Rupaksa, adik Adinda. Dia memberikan ikat kepala itu untuk kenangan ayahanda," terang Surati. Karena sudah diselimuti oleh rasa murka, Raden Banterang sudah tidak mempercayai lagi istrinya. Akal sehat sudah hilang dari Raden Banterang. Raden Banterang pun membawa istrinya untuk ditenggelamkan di sungai. "Tidak tahu terima kasih. Kakanda telah menolong Adinda dan menikahi Adinda untuk hidup di istana, tetapi Adinda ingin mencelakakan Kakanda." "Kakanda, itu semua fitnah. Adinda tidak pernah berniat mencelakakan Kakanda. Ini tipu muslihat Rupaksa," terang Surati. Tetapi Raden Banterang telah digelapkan mata dan sudah tidak memiliki lagi akal sehat. Surati berpesan, "Jikalau air di sungai ini menjadi harum dan bening, maka Adinda tidak bersalah. Tetapi jika air di sungai tetap keruh, maka Adinda bersalah." Tak lama setelah Surati melompat ke sungai dan menghilang, terjadi keajaiban. Bau harum yang berasal dari air sungai dan air sungai menjadi bening. Melihat kejadian tersebut, Raden Banterang berteriak, "Maafkan Kakanda, Adinda tidak bersalah." Tetapi ratapan dan penyesalan Raden Banterang sudah tidak ada artinya lagi. Dengan sangat sedih, Raden Banterang meratapi kehilangan istrinya. Sejak kejadian tersebut, air sungai menjadi harum dan jernih. Maka masyarakat pun menamakannya Banyuwangi. Nama Banyuwangi menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Banyu memiliki arti air dan wangi memiliki arti harum. Pesan moral, janganlah bertindak terburu-buru dan menutupi akal sehat kita.